Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian dari kitab صفات الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كريا الإمام Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada bagian dari muqaddimah, yakni manhajul kitab, metode penulisan kitab. Lanjutkan. Qala al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, "Thumma inni hina wada'tu hadha al-manhaj li nafsi wa huwa at-tamassuk bis-sunnah as-sahihah." Kemudian saya ketika menulis, menyusun metode ini untuk diriku, yaitu dengan berpegang kepada sunnah-sunnah yang sahihah saja, hadis-hadis yang sahih saja. وجريت عليه في هذا الكتاب وغيره. Dan saya berjalan di atasnya dengan metode ini pada kitab ini dan yang selainnya dari kitab-kitab yang saya tulis. Mimma sawfa yantashiru bainan nas insyaallah taala, yang insyaallah akan tersebar, akan diedarkan di tengah-tengah manusia. Ini kitab beliau ini dan kitab-kitab beliau yang lain, yang alhamdulillah sudah banyak sekali dari kitab-kitab tulisan beliau yang diterbitkan dan diedarkan. Kuntu ala ilmin annahu sawfa la yardi لا يرضي ذلك كل الطوائف والمذاهب. Maka saya mengetahui ketika saya menyusun dengan metode seperti ini, hal ini tidak akan membuat ridho, tidak akan membuat senang setiap kelompok dari mazhab-mazhab. Bal sawfa يوجه بعضهم أو كثير منهم ألسنة الطعن وأقلام اللوم إلي. Bahkan akan ada sebagian dari mereka, atau bahkan mungkin kebanyakan dari mereka, yang mengarahkan celaan-celaan mereka baik dengan lisan-lisan mereka atau dengan tulisan-tulisan mereka. Wala ba'sa min dzalika alai, yang demikian tidak mengapa atasku. Fa inni a'lamu aidan anna irdha'an nas ghayatun la tudrak, dikarenakan saya juga telah mengetahui bahwasanya untuk membuat semua orang itu ridha, membuat semua orang itu setuju, membuat semua orang itu senang, itu adalah puncak yang tidak akan pernah digapai. Tidak mungkin kita untuk membuat semua orang itu ridho, semua orang itu sepakat. Pasti ada saja yang menyelisihi, yang tidak sepakat. Wa anna man arda an-nas bi sakhatillah wa kalahu Allahu ila an-nas. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mencari ridha manusia tapi dengan menjadikan murkanya Allah, maka Allah akan menyandarkannya kepada manusia, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walillahi darru man qal, dan sungguh menakjubkan ketika ada seorang penyair yang mengatakan walastu binajin min maqalati ta'in walau kuntu fi gharin ala jablin wa'ir, wa man dhal ladzi yanju minan nasi saliman law ghaba anhum baina khafiyatay nasari. Saya tidak akan bisa selamat, terhindar dari ucapan-ucapan orang-orang yang mencela, meskipun saya bersembunyi di dalam gua di atas gunung yang tinggi. Dan siapa yang bisa selamat dari manusia, meskipun mereka berusaha bersembunyi, menghindar dari mereka di antara dua sayap burung nasar. Ini syair yang menunjukkan tidak mungkin untuk membuat semua orang itu ridho. Pasti ada saja yang tidak setuju, tidak sepakat, bahkan kemudian muncul celaan dari mereka. Baik, sehingga yang namanya celaan orang lain itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak melakukan sesuatu atau berhenti dari sesuatu, dikarenakan untuk menghindari celaan itu sesuatu yang tidak mungkin, karena pasti ada saja. Akan tetapi yang dilihat, yang dipandang adalah apakah jalan yang kita tempuh tadi, ataukah ketika kita meninggalkan suatu hal itu adalah perkara yang sesuai dengan Alkitab wa Sunnah atau tidak. Itu yang seharusnya menjadi patokan, bukan apa yang diucapkan oleh orang lain, apa yang dikatakan oleh orang lain. Patokannya adalah apakah sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak. Hasbi annani mu'taqidun anna dhalika huwa at-tariq al-aqwam alladhi amara Allah ta'ala bihi al-mu'minin. Maka cukuplah bahwasanya saya berkeyakinan bahwasanya itulah jalan yang paling lurus yang Allah perintahkan dengannya kaum mukminin. Wa bayyanahu nabiyyuna Muhammadun sayyidul mursalin, dan itu adalah jalan yang telah dijelaskan oleh nabi kita Muhammad sebagai pemuka seluruh rasul. wa huwa allazi salakahu salafus salih min as-sahabah wat tabi'in wa man ba'dahum. Dan bahwasanya itulah jalan yang ditempuh oleh salafus salih dari kalangan para sahabat, tabi'in dan yang setelah mereka. Jadi patokannya adalah apakah hal yang telah dilakukan tadi taib itu sudah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang dijelaskan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kalau iya, maka jangan ragu untuk menempuh jalan tadi meskipun orang-orang yang mencela itu mencela. Dikarenakan itulah jalan yang ditempuh oleh para sahabat, para tabi'in dan yang selain mereka dari kalangan salafus saleh. Wa fihim al-a'immah al-arba'ah. Dan di antara mereka adalah imam yang empat. Yani Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Alladhi yantamil yawma ila mazahibihim jumhurul muslimin. Ia mana pada hari ini, sekarang ini, mayoritas kaum muslimin ini bersandar kepada mazhab-mazhab mereka sebagai empat mazhab yang paling masyhur di tengah-tengah kaum muslimin yang dipegangi oleh kaum muslimin. Mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah. Baik. Yang sebelumnya, yang nantinya akan dinukilkan ucapan dari empat imam mazhab ini, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Sebelumnya atau kita lanjutkan dulu. Wa kulluhum muttafaqun ala wujubi at-tamassuk bisunnah warruju' ilaiha. Maka setiap dari mereka, dari imam yang empat ini, sepakat atas wajibnya untuk berpegang dengan sunnah dan kembali kepadanya. Wa tarki kulli qawlin yukhalifuha. Dan mereka juga sepakat untuk meninggalkan setiap ucapan yang menyelisihi sunnah tadi. Mahma kanal qailu aziman. Seberapapun tingginya kedudukan orang yang mengatakan. Seberapapun besar martabat orang yang memiliki pendapat tadi. Maka ditinggalkan ucapannya ketika ucapan tersebut, pendapat tersebut menyelisihi sunnah. Fa inna sya'nuhu sallallahu alaihi wasallam a'zam. Dikarenakan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar, lebih tinggi dari orang yang memiliki pendapat tadi. Meskipun ia seorang imam. Baik, Syekhul Islam, alim, ulama besar, ketika pendapatnya menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditinggalkan. Dikarenakan sunnah itu lebih agung, lebih tinggi kedudukannya, dikarenakan hal tersebut merupakan datang dari Nabi SAW yang kedudukannya lebih tinggi, lebih agung daripada alim tadi, ulama tadi. Wasabiluhu aqwam, dan jalan beliau SAW itu lebih lurus. Walidzalika fa inni iqtadaitu bihudahum waqtafaitu atharahum. Oleh karena itu saya pun meneladani petunjuk mereka dan saya mengikuti jejak mereka, para imam tadi. Wa taba'tu awamirahum bitamassuki bil hadis, dan saya mengikuti perintah-perintah mereka untuk berpegang dengan hadis. Wa in khalafa aqwalahum, meskipun hadis tadi menyelisihi pendapat-pendapat mereka, maka saya lebih memilih untuk berpegang dengan hadis meskipun harus meninggalkan pendapat para imam tadi. Walaqad kana li hadhihi al-awamir akbar al-athar fi nahji hadha al-nahji al-mustaqim. هذا النهج المستقيم. Dan pada perintah-perintah ini ada asar yang lebih besar dalam metode saya, yaitu dalam menempuh metode manhaj yang lurus ini. Wa iradi anit taqlid al-a'ma, dan juga sebagai bentuk saya berpaling dari taklid buta. Ini yani ketika memilih hadis-hadis Nabi SAW, mengedepankan hadis-hadis Nabi SAW atas pendapat-pendapat para imam tadi, ini diantara bentuk berhindar dari sikap taklid buta. Fajazahumullahu ta'ala anni khaira. Maka semoga Allah membalas kebaikan mereka atas apa yang mereka nasihatkan, mereka wasiatkan kepada saya. Aqwalul a'immah fi ittiba'is sunnah wa tarki aqwalihim al-mukhalifah laha. Dan kemudian beliau penulis rahimahullah membawakan kepada kita ucapan-ucapan dari para imam, yakni imam yang empat tadi, untuk mengikuti sunnah dan meninggalkan pendapat-pendapat mereka ketika menyelisihi sunnah tadi. Ini wasiat yang sangat penting, yang selayaknya untuk diperhatikan, direnungkan, diresapi, dan diamalkan dari para imam pemuka mazhab-mazhab yang empat, bagi mereka yang menyandarkan diri kepada mazhab-mazhab tadi. Lihat ini, dengar ucapan para imam kalian. Wa minal mufid an nasuqa huna ma waqafna alayhi minha aw ba'daha. Dan perkara yang termasuk perkara yang berfaedah untuk kita bawakan di sini apa-apa yang kita berhenti padanya atau sebagiannya, yakni pada ucapan-ucapan yang kita dapati pada ucapan-ucapan para imam tadi. La'alla fiha 'idhatan wa dzikran liman yuqalliduhum. Semoga ini sebagai nasihat, peringatan bagi orang-orang yang taklid kepada imam-imam tadi. Bal yuqallidu man dunahum bidarajatin taqlidan a'ma. Bahkan bukan hanya taklid kepada imam-imam tadi, bahkan taklid kepada orang-orang selain mereka, selain imam-imam tadi, yang di bawah dari mereka kedudukannya, derajatnya, dengan taklid buta. Wa yatamassaku bimazahibihim wa aqwalihim kama law kanat nazalat minas sama. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan mazhab-mazhab para imam tadi, pendapat-pendapat para imam tadi, seolah-olah itu adalah ucapan yang diturunkan dari langit. Ini sikap orang-orang yang taklid buta. Pokoknya apa kata imam tersebut diikuti. Bahkan yang selain mereka, yang di bawah kedudukannya, pokoknya apa kata ustaz, pokoknya apa kata pak kiai, pokoknya apa kata tuan guru, meskipun menyelisih sunnah, maka itu yang diikuti. Maka ini sikap taklid buta. Yang namanya taklid, ittiba'u man laysa bihujjah bighairi hujjah. Taklid adalah mengikuti seseorang yang bukan hujjah dengan tanpa hujjah. Mengikuti siapa saja yang bukan hujjah dengan tanpa hujjah. Maksudnya, ia mengikuti yang bukan hujjah, bukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, bukan Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Dikarenakan keduanya adalah hujjah. Sesuatu yang dipegangi, disandari. Bighairi hujjah, dengan tanpa hujjah. Ia bersandar, ia mengikuti orang-orang selain Alkitab wa Sunnah dengan tanpa hujjah, dengan tanpa dalil. Ini namanya taklid. Ia ikuti apa saja kata ustaz. Ia ikuti apa saja kata kiai. Ia ikuti apa saja kata tuan guru. Meskipun tidak ada dalil padanya. Dan ia meninggalkan perkara, meninggalkan sunnah yang menyelisihinya. Maka ini namanya taklid a'ma, taklid yang tercela. Adapun ketika ia mengikuti hujjah, yakni Nabi SAW, mengikuti Al-Quran, itu namanya ittiba', bukan taklid, tapi ittiba'. Atau ketika ia mengikuti ucapan ustaz, ucapan kiainya, tuan gurunya, karena memang ada dalil padanya, baik dari Al-Quran maupun sunnah yang sahihah, maka itu juga bukan taklid. Ia mengikuti pendapat ini, berpegang dengan pendapat ini pendapatnya ulama fulan, ustaz fulan, kiai fulan, dan ia mengetahui bahwasanya alim tadi berpendapat demikian dikarenakan dalilnya demikian dan demikian. Ini bukan taklid. Adapun taklid, mengikuti pendapat siapapun itu selain dari Al-Quran maupun Sunnah dengan tanpa berdalil dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan itu semata-mata dari pemikiran, pendapat pribadi, maka ini yang namanya taklid. Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah Ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti selainnya dari wali-wali selain Allah. Sedikit sekali dari mereka yang mengingatnya. Baik. Ini diantara dalil larangan dari sikap taklid. Taklid a'ma. Taklid buta. Ini perintah untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah SWT, baik berupa Al-Quran maupun berupa sunnah, sunnah Nabi SAW. Itu yang diperintahkan untuk diikuti. Adapun yang selainnya, ketika muncul dari pendapat-pendapat pribadi, pemikiran-pemikiran pribadi yang tanpa didasari dalil, baik dari Al-Quran maupun sunnah, maka tidak pantas untuk diikuti, selayaknya untuk ditinggalkan. Terlebih ketika jelas penyelisihannya terhadap Al-Quran maupun sunnah. Yang pertama, beliau menukilkan ucapan-ucapan dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Fa'awaluhum Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullah. Yang pertama dari mereka, imam yang empat, ini adalah Abu Hanifah. Ini kunyahnya, gelarnya. Adapun nama beliau adalah An-Nu'man bin Thabit rahimahullah. Di sini penulis menyebutkan dengan urutan, dan ini sesuai dengan urutan tingkat dan zaman dari imam-imam yang akan beliau sebutkan dari imam yang empat tadi. Yang pertama adalah Abu Hanifah. Ini yang paling duluan. Nama beliau An-Nu'man bin Thabit rahimahullah. Waqad rawa anhu ashabuhu aqwalan syatta wa ibaratin mutanawwi'ah. Dan murid-muridnya telah meriwayatkan dari beliau beberapa ucapan-ucapan beliau dan pendapat-pendapat beliau. Kulluha tuaddi ila syai'in wahid wa huwa wujubul akhdhi bil hadis wa tarku taqlidi ara'il a'immah al mukhalifah lah. Yakni wajibnya mengambil hadis dan meninggalkan sikap taklid terhadap pendapat-pendapat para imam-imam yang menyelisihi hadis tersebut. Inti dari apa yang akan disebutkan dari ucapan-ucapan Al-Imam Abu Hanifah nanti adalah tentang wajibnya mengambil hadis, mengedepankan hadis, dan meninggalkan sikap taklid, mengikuti pendapat-pendapat para imam yang menyelisihi hadis tersebut. Yang pertama, berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah, "Idza shahhal hadithu fa huwa madhhabi." Apabila hadis tersebut sahih, maka itulah mazhabku. Itulah mazhabku. Selama itu adalah hadis yang sahih, kata Abu Hanifah, maka itulah mazhabku. itulah pendapatku. Maka ikutilah. Ini maknanya. Juga ucapan beliau, la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnah. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil pendapat kami, mengikuti pendapat kami, selama ia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya, apa dalilnya, apa dasarnya. Dikarenakan terkadang dari kalangan para imam, mujtahidin, muncul dari mereka pendapat-pendapat yang muncul dari pribadi-pribadi mereka sebagai bentuk ijtihad yang ada pada mereka. Terutama ketika belum sampai dalil hadis tentang masalah tersebut. Sehingga ia pun memiliki pendapat, sebuah pendapat, meskipun belum tidak memiliki sandaran hadis, sandaran dalil, dikarenakan diantaranya belum sampai baik hadis tersebut kepadanya. Dan terkadang dari pendapat tersebut menyelisihi hadis yang sahih. Tapi itu bukan disengaja. Tapi dikarenakan uzur tadi. Karena memang belum sampai pada beliau hadis tersebut. Maka kata beliau, barang siapa yang mengambil pendapat tersebut dalam keadaan ia belum mengetahui dalilnya, maka itu tidak halal, kata beliau. Fi riwayatin haramun ala man lam ya'rif dalili an yufti bi kalami. Haram bagi siapa yang tidak mengetahui dalilku, yang kemudian ia berfatwa dengan pendapatku tadi. Zada fi riwayah, juga menambahkan dalam riwayat yang lain, fa innana bashar naqulul qawla al-yawma wa narji'u anhu ghada. Kami ini manusia biasa. Kami pada hari ini memiliki sebuah pendapat, besok sudah memiliki pendapat yang lain. Dan ini juga perkara yang ma'ruf ketika seorang mempelajari fikih dari kalangan pendapat-pendapat para imam-imam mazhab, imam-imam yang mu'tabar, yang dijadikan pendapat mereka sandaran dalam masalah-masalah fikhiyah. Terkadang kita dapati disebutkan masalah ini, imam fulan ini punya pendapat demikian, tapi kemudian beliau juga punya pendapat yang kedua. Jadi satu imam saja terkadang disebutkan memiliki dua pendapat dalam sebuah masalah fikih. Dan itu hal yang biasa terjadi di kalangan para imam. Di antaranya tadi, dikarenakan ketika beliau mengeluarkan sebuah pendapat itu atas dasar ijtihad, dikarenakan belum sampai hadis pada beliau. Kemudian di lain waktu, setelah sampai hadis yang sahih pada beliau, ternyata menyelisihi pendapat yang pertama, maka beliau rujuk, mengoreksi pendapat yang pertama, beliau rujuk kepada pendapat yang sesuai dengan hadis yang sahih yang telah sampai kepada beliau tadi. Ini perkara yang ma'ruf di antara para ulama. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain, waihak ya Ya'qub huwa Abu Yusuf. Celaka engkau wahai Ya'qub. Yang dimaksud Ya'qub itulah Abu Yusuf Al-Qadhi. Ini salah satu murid beliau, murid Abu Hanifah yang paling menonjol, Abu Yusuf Al-Qadhi. Celaka engkau Ya'qub, la taktub kullama tasma' minni. Jangan engkau tulis semua yang engkau dengar dariku. Fa inni qad ara ar-ra'ya al-yawma atrukuhu ghadan wa ara ar-ra'ya ghadan atrukuhu ba'du ba'da ghad. Karena aku, terkadang aku hari ini berpendapat demikian, besoknya saya tinggalkan pendapat tersebut. Besok saya berpendapat demikian, lusa saya tinggalkan lagi pendapat tersebut. Baik. Ini juga menunjukkan perkara yang terjadi dari imam-imam tersebut, ini berubah-ubah pendapat mereka. Maka demikian juga kita. Jangan kemudian karena, oh ini sudah saya dapat dari guru saya yang dulu, oh ini saya dapat dari kiai saya yang dulu, ini tuan guru saya dulu mengatakan demikian, ya sudah ini yang saya pegangi. Meskipun apapun kemudian ada pendapat-pendapat lain yang ternyata lebih benar, lebih mendekati dalil, lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak digubris, tidak berpaling kepadanya, tetap berpegang dengan pendapat yang dulu. Nah ini perkara yang salah. Ini yang dinamakan sebagai taklid buta. Ini yang dicela oleh para imam-imam tadi. Bahkan para imam tadi juga bisa berubah pendapat mereka. Yakni ketika mereka menganggap apa yang lalu itu lebih jauh dari dalil, dan apa yang baru ini lebih mendekati dalil. Kemudian ucapan beliau rahimahullah, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitaballahi ta'ala wa khabara Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli." Apabila saya memiliki sebuah pendapat, sebuah ucapan yang menyelisihi kitabullah Al-Qur'an dan khabar dari Rasulullah SAW, hadis-hadis beliau, maka tinggalkanlah ucapanku, pendapatku tadi. Baik. Ya. Jadi ketika beliau memiliki sebuah pendapat yang mungkin belum sampai hadis tersebut kepada beliau, dalam masalah tersebut kepada beliau, yang kemudian kita mengetahui bahwasanya pendapat tersebut menyelisihi hadis yang sahih, maka kemudian jangan kita mengatakan, "Wah, Imam Abu Hanifah saja berpendapat seperti ini. Beliau adalah imam. Masa saya berpendapat berbeda dengan pendapat beliau?" Tidak dikatakan demikian. Bahkan kita mengatakan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya baik oleh Al-Imam Al-Albani, fa inna sya'nu sallallahu alaihi wasallam a'zham. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi, lebih agung dibandingkan Imam Abu Hanifah, sehingga saya mengambil hadis ini dan saya meninggalkan pendapat ucapan Abu Hanifah. Dan itu bukan sebagai bentuk celaan kepada beliau rahimahullah, bukan sebagai bentuk perendahan ketika kita tidak mengambil pendapat ucapan salah seorang imam, tapi itu justru sebagai bentuk pemuliaan terhadap beliau dan mengikuti apa yang telah beliau wasiatkan untuk lebih mengikuti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Adapun yang berikutnya dari ucapan imam-imam yang lain, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.